الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada kajian yang sebelumnya kita telah membahas 4 poin dari 6 hal dari siapa yang diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Bagian yang pertama yaitu 6 seorang muslim, maka sebaliknya seorang kafir tidak sah puasanya. Kalau menjalankan ibadah puasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima pahala ibadah puasa mereka. Karena kenapa? Kunci tauhid tidak mereka miliki. Dan kunci Islam tidak mereka punyai. Oleh sebab itu, orang yang pertama kali diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu seorang muslim. Kemudian yang kedua, al-baligh, yang sudah sampai usia baligh. Maka sebaliknya, kalau anak kecil ingin berpuasa, dilatih. Kalau puasanya sempurna, sah. Akan tetapi kewajiban puasa di bulan tersebut tidak sampai atau belum saatnya. Karena syarat yang kedua harus baligh. Kemudian yang ketiga yaitu 6 aqil, orang yang berakal. Kebalikannya orang yang tidak berakal alias gila tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa karena tidak berakal. Kemudian yang keempat yaitu al-qadir, orang yang mampu. Yang wajib berpuasa adalah orang yang mampu. Yang tidak mampu maka tidak wajib berpuasa. Dan telah kita sebutkan orang yang tidak mampu terbagi menjadi dua. Yang pertama tidak mampu selama-lamanya. Seperti kakek, nenek yang tua renta. Tidak mampu berpuasa. Atau memiliki penyakit kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka hukum bagi golongan tersebut adalah tidak berpuasa dan membayar fidyah. Karena tidak mampu. Kemudian yang kedua, tidak mampu sifatnya sementara. Orang yang sakit. Yang dimana penyakit tersebut bisa diharapkan kesembuhannya setelah sembuh, maka dia wajib untuk mengganti. Sehingga pada poin yang kedua ini, dia boleh untuk berbuka dan harus diganti pada hari-hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Karena kenapa? Masih ada kemampuan. Kemudian, sebuah permasalahan, sakit apa yang diperbolehkan bagi seorang hamba untuk berbuka? Sakit ini banyak, bermacam-macam. Sakit apa yang masih ditolerir, diperbolehkan untuk berbuka? Para ulama membagi penyakit ini menjadi 3 macam. Para ulama membagi tiga penyakit. Yang pertama, maradun yasir. Sakitnya ini ringan. Sakit yang ringan, la yu'adzir fi maradhihi idha sam, tidak berpengaruh bagi sakitnya apabila dia berpuasa. Enggak berpengaruh. Karena kenapa? Penyakit tersebut ringan. Enteng. Contohnya apa, ikhwani? Pusing. Kemudian sakit gigi, ringan. Pilek. Batuk. Influenza. Ini semua adalah penyakit yang ringan. Kalau berpuasa enggak ada masalah. Maka kata para ulama, wajibun alaihi saum. Maka wajib bagi dia untuk berpuasa dan haram untuk berbuka. Jadi yang penyakitnya ringan wajib berpuasa. Bukan sebuah alasan. Dan haram hukumnya apabila dia berbuka. Cuman beralasan dengan penyakit-penyakit yang ringan di atas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, maradun alaihi masyaqqatun syadidah wa yadhurruhu idza sam. Penyakit yang berat, penyakit yang kronis. Dan apabila berpuasa, mendatangkan kemudharatan. Penyakit keras, dan kalau berpuasa akan mendatangkan mafsadah. Maka kata para ulama, kebalikan dari poin yang pertama tadi, wajib bagi dia untuk berbuka dan tidak boleh berpuasa. Yang kedua ini, wajib untuk berbuka dan tidak boleh untuk berpuasa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala tulku biaidikum ila at-tahlukah. Jangan lemparkan, jangan campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Sudah tahu penyakitnya berat, dia masih berpuasa, mendatangkan madharat. Ini mengantarkan dirinya sendiri kepada sebuah kebinasaan. Maka hukumnya haram. Wajib bagi dia untuk berbuka. Dan begitu pula kaidah kulliyah. Satu kaidah umum di dalam agama Islam. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh memudharatkan diri kita. Dan tidak boleh pula memudharatkan orang lain. Wadhararu yuzal, kemudharatan itu harus dihilangkan. Oleh karenanya, poin yang kedua ini, bagi yang memiliki penyakit berat dan apabila berpuasa mudharat bagi dia, wajib untuk berbuka. Penyakit yang ketiga. Maradun yashukku alaihi wa la yadur. Penyakit yang sedikit berat, tapi kalau dia berpuasa, tidak mengantarkan kemudharatan. Dia merasakan keberatan dengan penyakitnya kalau berpuasa, akan tetapi tidak mendatangkan kemudharatan. Kata para ulama, al-awla lahu an yuftir. Lebih baik bagi dia untuk berbuka. Lebih baik bagi dia untuk berbuka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yuhib an yu'ta rukhasuh. Kama taqrah an tu'ta ma'asiyatuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang apabila diambil keringanannya. Dan ini merupakan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa enggak diambil? Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membenci apabila didatangi kemaksiatannya. Jadi poin yang ketiga ini, dia merasa sedikit keberatan kalau menjalankan puasa mendatangkan madharat, atau ketika menjalankan puasa tidak mendatangkan madharat, lebih baik bagi dia untuk berbuka. Terlebih lagi apabila dengan puasa tersebut kesembuhannya akan semakin lambat. Kesembuhannya akan semakin lambat, maka bagi dia lebih baik untuk berbuka. Ini tiga macam penyakit, dan tidak semua penyakit kemudian diberikan uzur untuk berbuka. Ini melengkapi dari golongan yang keempat. Kemudian golongan yang kelima, an yakuna muqiman. Yang wajib berpuasa itu bagi orang yang muqim, tinggal di daerahnya. Kebalikan daripada mukim yaitu musafir. Dan musafir alaihi al-fitr, diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara mereka yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka ganti pada hari-hari yang lain. Diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka. Nah, para ulama, mereka membagi safar di dalam hal berbuka itu menjadi tiga bagian. Safar itu terbagi menjadi tiga bagian. Kata para ulama, yang pertama, idza hasala fi safarihi masyaqqatun syadidah wa darar. Kalau dia melakukan perjalanan jauh ini merupakan perjalanan yang berat, safarnya susah, safarnya sulit. Dan kalau berpuasa mendatangkan madharat, bisa sakit. Safar yang berat dan mendatangkan madharat kalau berpuasa, maka kata para ulama wajib bagi dia untuk berbuka. Wajib bagi dia untuk berbuka. Kalau safarnya ini berat. Ini penting ya. Karena biasanya di bulan Ramadan kita mudik. Biasanya mudik. Yang pertama, kalau safarnya berat dan mendatangkan madharat kalau berpuasa. Dan ini hukumnya sama laki-laki maupun perempuan. Maka wajib bagi dia untuk berbuka. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Jabir, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi 'am al-fath ila Makkah fi syahr Ramadan wa huwa sha'im. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluar dari kota Madinah bersama seluruh para sahabat pada tahun penaklukan kota Makkah. Di tahun ketika Makkah ditaklukkan, Nabi sallallahu alaihi wa sallam keluar dari kota Madinah menuju ke kota Makkah di bulan Ramadan, dan beliau dalam keadaan berpuasa. فَلَمَّا بَلَغَ كُرَاءَ الْغَمِيمِ da'a bi qadahin minal ma. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai satu daerah yang bernama Qura al-Ghamim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sebuah daerah yang bernama Qura al-Ghamim, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk didatangkan satu kantong air di hadapan para sahabatnya. Dan semua mereka berpuasa di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta satu kantong air didatangkan kepada beliau. Farafa'ahu hatta yanzura ilaihi an-nas. Sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kantong tersebut supaya apa? Dilihat para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kudwa, diikuti suri tauladan. Farafa'ahu fasyariba. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangannya, kemudian beliau minum dari air tersebut. Mereka pun sebagian meminum. Dan ternyata ada segelintir orang yang masih tetap di dalam puasanya. Yang masih tetap di dalam puasanya. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat ini ada di antara mereka yang masih berpuasa. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika usah. Ulaika usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Diperintahkan apa ya ikhwani? Untuk berbuka. Karena berat safarnya. Sampai dikatakan mereka orang-orang yang bermaksiat. Dan sudah ijma' ulama. Tidak dikatakan sebuah amalan kemaksiatan. Melainkan itu berada di atas sebuah dosa. Dari hadis ini diperintahkan mereka tidak boleh untuk berbuka, tidak boleh untuk melanjutkan puasanya. Bahkan dikategorikan mereka bermaksiat. Hadis yang lain, ketika melakukan safar para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara mereka pingsan. Ketika pingsan didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan suatu kebaikan berpuasa ketika dalam keadaan musafir. Yang dimaksud di sini apabila safarnya apa? Berat. Mendatangkan madharat. Ini yang pertama. Wajib bagi dia untuk berbuka dari dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Kemudian keadaan yang kedua, safarun alaihi masyakka wa laysat bisadida. Safarnya ini ada sedikit kesulitan, tapi tidak begitu berat. Safarnya ini ada kesulitan, tapi tidak begitu berat. Bisa dia berpuasa, tapi ada sedikit kesulitan. Kata para ulama, keadaan yang seperti ini lebih baik bagi dia untuk berbuka. Keadaan yang seperti ini masih ada kesulitan. Kalau dia berpuasa, walaupun bisa, lebih baik bagi dia untuk berbuka. Dan ini masuk ke dalam perintah untuk mengambil keringanan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Yatasawayan. Sebuah safar yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Safarnya ini ringan. Enggak ada mudharat kalau dia berpuasa. safarnya ini masih enak, ringan. Terlebih lagi pada zaman sekarang, dengan bertambahnya transportasi modern yang ada pada saat ini mempermudah. Contohnya apa? Pesawat. Sini Jakarta 1 jam atau 1 jam lebih dikit. Gak berat. Atau kereta api. Gak berat. AC. Atau naik mobil, bus, travel. Dan dia bukan seorang supir. Gak berat. Dan ini mayoritas keadaan orang-orang yang musafirin pada zaman sekarang. Kami tidak mengatakan seluruhnya. Kebanyakan musafirin yang ada pada zaman sekarang, yaitu safar dalam keadaan safarnya ini dihukumi ringan. Dia bisa berpuasa, bisa berbuka. Akan tetapi para ulama mereka berbeda pendapat. Keadaan yang seperti ini mana yang lebih afdal? Lima hari sebelum lebaran kita mudik. Naik pesawat, naik bis. Dilihat sekarang, mana yang lebih afdal? Berbuka atau berpuasa? Keadaan yang seperti ini. Para ulama berbeda pendapat sampai 4 mazhab. Yang pertama, al-iftaru afdal. Berbuka itu lebih baik. Mereka mengambil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami. Hamzah ibn Amr al-Aslami mendatangi Nabi SAW sambil mengatakan, "Inni ajidu al-quwwah fi safar 'ala as-siyam." Kata Hamzah, "Aku ini wahai Nabi SAW punya kekuatan untuk berpuasa di dalam aku." Ibu-ibu, tolong ya ikhwah. Bisa dong. Nah. Kata Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu arda, "Wahai Rasulullah, aku ini punya kekuatan, masih bisa untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan aku ini musafir. Aku ini punya kekuatan, enggak ada kesulitan sama sekali buat aku." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hamzah, hiya rukhsatun min Allah." Wahai Hamzah, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "Faman akhadha biha fahasan." Wahai Hamzah, ini adalah keringanan, yaitu berbuka ketika safar. Maka barang siapa yang mengambil keringanan tersebut, maka ini baik. Lah di sini berarti lebih afdal. Disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil keringanan dalam berbuka, ini yang lebih baik. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad. Kemudian mazhabnya Ishaq ibn Rahawih, temannya Imam Ahmad. Dan ini juga merupakan pendapatnya dari kalangan tabi'in Sa'id ibn Musayyib. Dan ini juga merupakan pendapatnya Al-Auza'i dan Imam Syabi Amir ibn Syarahin. 5 dan 6 ulama yang mengambil pendapat ini. Kalau safarnya ringan, tidak ada madharat, tidak ada masyakkah, maka lebih baik bagi dia untuk berbuka. Dari hadis-hadis di atas. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, as-sawmu afdal. Berpuasa itu lebih baik. Kenapa? Ibra' lidh-dhimmah. Supaya kita lebih ringan. Gak punya tanggungan. Dan lagi kalau puasa di bulan Ramadan bersama-sama kaum muslimin, itu lebih mudah untuk kita kerjakan daripada mengqadha di luar Ramadan. Terkadang malas, terkadang ada pekerjaan yang menghalangi kita di dalam mengganti hari-hari yang telah kita buka di dalamnya. Maka kata para ulama, berpuasa lebih baik, kok enggak ada kesulitan kok. Dan ini merupakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Begitu pula pendapat yang kedua ini mengambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Darda. Kata Abu Darda, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kata Abu Darda, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di terik panas yang amat sangat menyengat sekali. Kami pernah keluar safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas terik panas yang sangat menyengat. Hatta inna ahadana yada'a yadahu ala ra'si. Sampai-sampai kita semua meletakkan tangan di atas kepalanya supaya menghalangi sengatan matahari. Fama minna sha'imun illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Tidak ada satupun di antara kita yang berpuasa melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawaha. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan apa? Puasa daripada berbuka. Dan ini dinisbatkan oleh Ibnu Hajar kepada pendapat jumhurul ulama, bahwasanya yang lebih baik safar enggak ada kesulitan, ahsannya kita berpuasa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, aisarahuma, mana yang paling ringan? Mana yang paling ringan, itu yang kalian ambil. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnul Munzir, diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian. Kemudian pendapat yang keempat, dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih, at-takhyiru mutlaqan. Pendapat yang rajih yaitu kalian pilih sesukanya. Yang mau berpuasa monggo silakan. Yang mau berbuka monggo silakan. Karena hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Anas dalam riwayat Imam Muslim, kata mereka, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minnal muftir wa minna sha'im. Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian kita ada yang berpuasa, sebagian kita ada yang berbuka. Fala ya'ibul muftir 'ala sha'im wa la sha'im 'ala al-muftir. Yang berbuka enggak mengejek orang yang berpuasa, yang berpuasa pun juga tidak mengejek orang yang berbuka. Bisa dipilih, terserah. Dan ini merupakan mazhabnya Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri. Mazhabnya Qatadah dan dirajihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Dan ini dirajihkan oleh Syekhuna Ahlu Fikih dari negeri Aden, yaitu Syekh Zakaria di dalam kitabnya Kitabus Siyam min Minhajis Salikin. Yang safarnya ringan bisa dipilih. Mau berbuka, mau berpuasa. Kenapa? Menggabungkan di antara berbagai macam dalil yang ada. Dalil yang mengatakan berbuka dan dalil yang mengatakan berpuasa. Maka monggo silahkan dipilih. Masuk ke dalam permasalahan musafir. Kapan kita diperbolehkan berbuka? Kapan kita diperbolehkan untuk berbuka? Kata para ulama, yang pertama, kapan kita diperbolehkan berbuka? Pendapat yang pertama mengatakan di dalam rumahnya. Boleh berbuka di dalam rumahnya, tapi dengan satu syarat. betul-betul siap untuk melakukan perjalanan. Pakaiannya sudah ditata. Sebentar lagi mau berangkat. Makan, silakan. Ini pendapat yang pertama. Dari hadis Muhammad ibn Ka'ab ketika bertanya, mendatangi Anas bin Malik yang dalam saat itu sudah menyiapkan untanya. Hendak melakukan perjalanan jauh, pakaian sudah dipergunakan. Kemudian Anas ibn Malik da'a bi ta'amin fa'akalah. Didatangkan makanan kemudian disantap. Kemudian Anas ibn Malik sebelum naik untanya ditanya oleh Muhammad ibn Ka'ab, ahadhi sunnah? Apakah yang kau lakukan ini merupakan sunnah? Kata Anas ibn Malik, na'am, ya, ini merupakan sunnah Nabi SAW. Ini pendapat yang pertama. Kalau kita mau melakukan safar, boleh makan dulu di rumah. Akan tetapi hadis ini merupakan hadisun ta'if. Hadis yang lemah. Dizaifkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya Al-Ilal. Dan yang rajih, bahwasanya seorang musafir tidak diperkenankan untuk berbuka sampai dia betul-betul keluar dari rumah dan menjauh dari tempat halamannya. Jadi orang yang berpuasa tidak boleh buka di rumah. Kapan boleh, baru boleh berbuka? Ketika sudah keluar dari rumahnya, meninggalkan rumah-rumah yang ada di kampung halaman. Kalau sudah masuk ke kampung orang lain, maka dia boleh untuk berbuka. Dan ini merupakan pendapatnya thalatha madzhab. Madzhab Al-Malikiyah, Wasyafi'iyah, Wal-Hanabilah. Bahwasanya seseorang yang ingin melakukan safar tidak diperkenankan untuk berbuka. Sampai dia keluar dari rumahnya. Oleh sebab itu, di sini perkara yang juga penting untuk kita ketahui, ambil satu contoh. Akhuna Baban ingin melakukan safar. Dia niat ingin melakukan safar. Di malam hari, dia sudah berniat insya Allah besok mau berangkat. Akhuna Baban sampaikan kepada istri-istri beliau dan anak-anaknya. Insya Allah besok kita akan melakukan safar jam 10 pagi. Siapkan pakaiannya, siapkan barang-barangnya. Kita akan melakukan safar jam berapa? 10 pagi atau sebelum zuhur. Maka bagi Akhuna Baban dan keluarga-keluarga beliau, makan sahur harus menahan dari makanan dan minuman. Kalau bangun di waktu fajar enggak sempat sahur, harus dan wajib untuk berpuasa. Tidak boleh berbuka. Sampai dia betul-betul keluar dari rumahnya. Karena pada saat itu belum disebut sebagai seorang musafir. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Al-khulu minal mawani'. Al-khulu minal mawani'. Yang diwajibkan berpuasa yang tidak memiliki halangan. Maka barang siapa yang memiliki halangan, maka tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Contohnya apa ya ikhwani? Nah, wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan wajib untuk mengqadha pada hari-hari yang lain. Berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kunna nu'mar biqadha'i shaum wa la nu'mar biqadha'i as-shalah. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat ketika dalam keadaan haid dan nifas. Dan ini merupakan ijma'ul ulama. Dan yang menukilkan ijma' Ibnu Hazm di dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Begitu pula Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, dan dinukilkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa, tentang wajibnya seorang wanita meninggalkan puasa ketika keluarnya darah haid dan darah nifas, walaupun sebelum datangnya azan maghrib cuma 5 menit. Maka pada hari tersebut batal puasanya dan wajib diqadha pada hari-hari yang lain. Dan kesepakatan para ulama ini tidak berpengaruh dengan perselisihan ahlul ahwa'i wal bid'ah seperti khawarij. Khawarij berpendapat bahwasanya wanita yang haid dan wanita yang nifas wajib untuk menjalankan salat dan wajib untuk menjalankan puasa. Dan ini merupakan mazhab yang batil, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kesepakatan ulama sudah terbentuk dan tidak bisa digoyang cuman dengan perselisihan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Soal sekarang ya ikhwani, kalau seorang wanita suci dari haidnya, suci dari haidnya di waktu asar, apakah harus setelah suci dan setelah mandi untuk menahan dari makanan dan minuman sampai datangnya maghrib? Apa jawabannya itu? 6. Apa Said? Menahan. Abu Lutfi mengatakan menahan. Ada yang menyelisih ikhtilaf fuqaha Bali. Masya Allah. Jadi, menurut mazhabnya Abu Hanifah, mengatakan wajib bagi seorang wanita untuk menahan dari makanan dan minuman sampai terbitnya atau sampai terbenamnya matahari. Dan ini merupakan pendapat yang marjuh, yang tidak benar, karena tidak ada dalil akan hal itu. Adapun jumhurul ulama, mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Syafi'i, dan mazhabnya Imam Malik Ibn Anas, mereka mengatakan la yumsik. Wanita yang suci di waktu asar, maka tidak menahan dari makanan dan minuman. Boleh. Dan tentunya pada hari tersebut harus diqadha. Kemudian yang terakhir, waktu sempit ya kawan, mengenai al-hamil wal-murdha', wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ini masuk ke dalam poin yang keenam, suatu penghalang. Nah sekarang konsekuensi mereka, ini para ulama menyebutkan ada 3 keadaan bagi wanita hamil dan wanita menyusui di bulan Ramadan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, idza khafata ala anfusihima wa waladaihima. Kalau seorang wanita yang hamil takut terhadap dirinya dan janinnya. Begitu pula orang yang menyusui, wanita yang menyusui takut pada jiwanya dan takut juga pada anaknya, bayi. Dia takut pada dirinya dan takut kepada anak maupun janinnya. Kalau dia berpuasa takut air ASI enggak banyak, kasihan sang anak. Begitu pula orang yang hamil takut dirinya lemah kalau berpuasa dan takut janinnya enggak berkembang. Maka kata para ulama, alaihima al-iftar wa yaqdhiyani ayyaman ukhar. Maka bagi 2 wanita tersebut boleh berbuka dan diganti pada hari-hari yang lain. Jadi merupakan pendapat yang enggak benar. Kalau wanita yang hamil dan menyusui kemudian berbuka, setelah itu membayar fidyah, enggak boleh. Karena kenapa fidyah itu diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. Kalau perempuan hamil, perempuan menyusui masih mampu di kemudian hari, maka wajib dikerjakan. Baik tahun depan. Dan bu, jangan sampai bermalas-malasan. Maka wajib bagi dia untuk mengganti pada hari yang lain. Dan ini merupakan tarjihnya Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Uzaimin dan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Ibn Hadi Al-Wadi dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang yang takut kepada jiwanya dan tidak takut kepada anak maupun janinnya. Ini pun juga kondisinya sama. Boleh berbuka dan mengganti pada hari yang lain. Dan ini merupakan fatwanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kemudian yang ketiga, takut kepada anaknya saja, enggak takut kepada dirinya. Dirinya bisa untuk berpuasa, tapi takut kepada anaknya. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan harus mengganti plus membayar kafarah. Dan yang rajih, dia cukup mengganti pada hari-hari yang lain di tiga keadaan di atas. Tiga keadaan, takut kepada dirinya dan anaknya, atau takut kepada dirinya saja, atau takut kepada anaknya saja. Tiga keadaan boleh untuk berbuka dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan kita diberikan berkah, maghfirah dan rahmat. Sehingga keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.